Mitra bisnis, pemerintah berniat memberi bantuan pinjaman kepada IMF sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 9,5 triliun rupiah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sebagai negara yang punya kemampuan, Indonesia patut memberikan perhatian kepada perekonomian dunia yang mengalami persoalan. Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Mei lalu total hutang pemerintah Indonesia mencapai hampir 2.000 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Macung University, Dodi Arifianto. Pak Dodi, apa komentar Anda mengenai rencana pemerintah ini? Ya, jadi gini, pertama kita bicara lepas dari politisasi ya. Jadi gini, memang kalau secara absolut sih nilai utang pemerintah emang tinggi, utang luar negeri pemerintah ya, seperti itu tadi 2.000 triliun. Tapi kalau dalam arti relatif enggak juga, itu sekitar 24% kalau enggak salah ya. Dari PDB, kita lihat itu masih dalam rentang yang wajar lah. Orang bilang kalau rule of thumb selama di bawah 60% PDB itu masih manageable lah, seperti itu. Dan ini yang diminta ini sebenarnya nggak tinggi, 9 triliun gitu ya. Ini kita ngutangin loh, jadi kita memberikan pinjaman. Saya pikir ini kita lebih kepada dampak moral ya, jadi simbolisme. Karena 1 miliar dolar nggak terlalu ngefek dengan skala besaran apa yang dihadapi oleh di Eropa sana. Ini kan buat dana perang menghadapi krisis Eropa kan, itu nggak terlalu, tapi ini ibaratnya kita sadar bahwa kita bagian dari masyarakat dunia. Ada suatu waktu, walaupun pada waktu itu ya, tahun 1998 kita punya pengalaman yang nggak enak dengan beliau-beliau ini, yang di IMF ini. Mereka kalau sudah memberi bantuan itu ikut campur ke banyak hal, seperti itu dengan dogma-dogmanya yang banyak yang tidak serak gitu ya. Termasuk yang sekarang mereka terapkan memang kayak gitu, mereka kenalnya kayak gitu obatnya gitu. Jadi ya, mana? Dan kita suka nggak suka, ya saat ini kita hanya punya satu di dunia ini sebagai istilahnya lender of last resort gitu ya. Jadi ketika negara dalam masalah, mereka pergi ke IMF, ke Bank Dunia untuk pinjaman. Nggak ada lagi, mau kemana lagi. Nah, saat itu kita suatu saat ya akan mengalami namanya dunia itu kan di atas, sekarang di bawah kan gitu ya. Saat ini mereka di bawah, kalau kita bisa gitu ya dibantu. Ini sih saya ngeliatnya lebih pada simbolis, Mas. Kalau dibilang akan mengganggu atau membahayakan sustainabilitas atau kinerja ekonomi domestik ya, Indonesia, rasa tidak, ya. Saya kira tidak, ya. Jadi tambahan 9 triliun something itu nggak terlalu besar lah, ya. Bagi Indonesia tidak mengganggu lah itu, ya. Tapi kita lebih kepada simbolis bahwa Indonesia paham sebagai warga dunia yang hidup bersama, apa yang terjadi di Eropa sana, itu akan pasti kena juga nanti, akan nyebar. Nah, kan kita akan membantu, nah. Tuh, dan ini ya sebagai tanggung jawab suatu saat nanti ya bukan nggak mungkin kita yang akan kena dibantu lagi kan kayak begitu. Kan nggak mungkin dulu egois banget kan kita kesannya nggak mau bantu, sekarang tahu-tahu nanti suatu saat minta bantuan itu kan juga nggak gitu kan. Ini sebagai warga dunia aja yang ada kewajiban moral gitu loh. Kalau misalnya dibawa ke politik nih, kita masyarakat miskin masih banyak, 9 triliun bisa begini, bisa begitu, ya bisa-bisa juga. Tapi ini kan kita lihat, kita kan hidup di dunia yang saling connected. Kalau nggak memberi, nggak jangan harap diberi kan gitu. Back and give, itu kan prinsip hidup kan itu Mas. Kalau kita manusia, kita kan saya seperti saya manusia nanti dengan orang lain kan gitu, back and give kan. Kita kalau mau ditolong orang, suatu saat ya kita harus jadi penolong kan gitu. Jangan, kalau kita pelit, jangan harap dari sesuatu saat akan ditolong kan gitu. 1 miliar dolar itu simbolis Mas, nggak akan mengganggu kinerja ekonomi domestik Indonesia enggak. Itu memang apa ibaratnya dengan kemampuan kita sekarang juga kalau misalnya kita mau 1 miliar itu simbolis saja, kita bakal care gitu. Sekarang kalau dibicarakan itu digunakan untuk bank, membail out bank segala macam ya. Sekarang kita berada dalam posisi yang sama seperti krisis-krisis yang lain. Ini masalah di sana juga serupa dengan kita, namanya mismanagement, mismanagement level makro. Tapi kalau kita misalnya mengkambing hitamkan yang dulu, kan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kan gitu ya. Mereka juga ini enggak segampang itulah mengasih membail out kayak begitu. Sekarang bail out itu sudah sangat dilakukan secara selektif sekali gitu. Tapi mau enggak mau namanya biaya krisis itu pasti ada dan besar. Kalau enggak namanya enggak krisis, ya kan? Miliaran dolar itu ongkos dari ibaratnya keteledoran, kecerobohan, mismanagement yang dilakukan baik makroekonomi maupun sistem perbankan yang berada di sana. Itu ongkos. Itu nggak terhindar. Nah, ini kita bicara dalam konteks ini, kalau saya bilang sih, kita tolong-menolong ya dalam konteks etika, Mas. Ya. Jadi, kita kalau misal mau ditolong orang suatu saat nanti, harus menolong saat ini. Sepanjang apa yang kita tolong itu tidak membuat kita terpuruk. Demikian ekonom Macung University, Dodi Arifianto. Saya Wendy Lim.